أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir, tepatnya masih dalam tafsir surah Ar-Rahman. Kita masuk pada ayat yang ke-56. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari surga yang menundukkan pandangan-pandangannya di mana mereka belum pernah tersentuh oleh manusia ataupun oleh jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Kecantikan mereka itu bagaikan batu mulia yakut dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa lama dzakara al farj wa 'azamataha, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana ranjang-ranjang surga dan juga besarnya ranjang-ranjang surga tersebut. Qala ba'da dhalik, maka Allah berfirman setelah itu, fihinna ay fil farash, yaitu di atas ranjang-ranjang tadi, qasiratu far, ada bidadari-bidadari surga yang menundukkan pandangan. Ay hadidah atin an ghairi azwajihinna, yaitu mereka menundukkan pandangan dari selain pasangan-pasangan mereka, selain suami-suami mereka. Fala yaraina syai'an fil jannati ahsan min azwajihinna, dan tidaklah mereka memandang sesuatu yang lebih indah di dalam surga dibandingkan pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Abdul Khurasani dan Ibnu Zaid. Waqad warada anna al-wahida minhunna taqulu li-bu'liha, dan terdapat riwayat bahwasanya salah satu bidadari surga akan berkata kepada suaminya, yaitu kepada penduduk surga, wallahi ma ara fil jannati syai'an ahsana minka, demi Allah aku tidak pernah melihat di dalam surga sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling bagus dibandingkan engkau, wahai suamiku. wala fil jannati syai'an ahabbu ilayya minka, dan tidak ada di surga yang paling aku cintai dibandingkan engkau wahai suamiku. Alhamdulillahilladzi ja'alaka li wa ja'alani lak. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikanmu hanya untukku dan telah menjadikanku hanya untukmu. Ini ucapan bidadari-bidadari surga ketika menyambut suami-suaminya. Ya tentunya suaminya ya adalah penduduk surga, ya laki-laki yang masuk surga. Bagi wanita laki-laki yang masuk surga, mereka akan mendapatkan istri dari kalangan wanita yang dulu di dunia kemudian masuk surga dan akan mendapatkan bidadari-bidadari surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di mana bidadari surga tersebut tidak pernah tersentuh oleh manusia sebelumnya ataupun jin. Bal hunna adkarun urubun atrabun. Lam yatahunna ahadun qabla azwajihinna minal insi wal jin. Bahkan mereka adalah perawan-perawan yang masih asli, yang masih kulitnya kencang, yang belum pernah tersentuh oleh seorang pun sebelum suami mereka dari kalangan jin ataupun manusia. Wa hadza aydhan min al-adillati 'ala dukhuli mu'minil jannah al-jannata. Ini dalil bahwasanya siapapun dari jin ataupun manusia yang beriman, dia pasti akan masuk surga. Jadi manusia yang beriman pun akan masuk surga, jin yang beriman pun akan masuk surga. Wa qala Artas ibn al-Mundhir, berkata Artas ibn al-Mundhir, su'ila Dhamrah ibn Hubayb hal yadkhulul jinnul jannata. Suatu ketika Dhamrah ibn Hubayb ditanya, apakah jin juga akan masuk surga? Qala na'am yankihun. Ya, jin pun akan masuk surga. Dan mereka pun akan menikah. Sebagaimana manusia pun menikah. Lil jinni jinniyat wal ins insiyat. Bagi laki-laki jin akan mendapatkan istri-istri wanita dari kalangan jin. Dan bagi laki-laki dari kalangan manusia akan mendapatkan istri-istri ya, dari kalangan manusia pula. Wadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah ta'ala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah firman Allah ta'ala, bahwasanya bidadari surga itu tidak pernah tersentuh oleh seorang pun dari kalangan manusia ataupun jin. Ya. Dari sini pula ikhwan fi din azakumullah, pendapat yang kuat dari mayoritas ulama bahwasanya haramnya manusia itu menikah dengan jin. Ya, apakah ada? Ya ada. Ya, dibahas dalam fikih berarti itu kejadian. Ya, termasuk kebiasaan ulama fikih itu mereka tidak akan membahas sesuatu yang tidak terjadi. Ya, ketika dibahas di fikih berarti itu terjadi. Yaitu jin menikah dengan manusia atau manusia menikah dengan jin. Baik laki-lakinya manusia, perempuannya jin atau kebalikannya. Ada terjadi. Bagaimana hukumnya? Memang ada perbedaan pendapat. Tetapi yang lebih kuat, hendaknya manusia yang menikahnya dengan manusia, jin juga menikahnya dengan jin. Jangan berseberangan, berpindah. Ya, karena nanti tidak akan terhasilkan sakinah, ketenangan. Ya, tidak akan terhasilkan ketenangan. Maka pendapat yang lebih kuat, bahwasanya, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya laki-laki dari kalangan jin, atau wanita dari kalangan jin tidak boleh menikah dengan manusia. Manusia pun tidak boleh menikah dengan jin. Gitu ya. Jadi kalau ada datang yang lamar seseorang itu kalangan jin, maka tolak dengan baik. Ya. Ada? Ada. Dari mana buktinya? Dibahas dalam kitab fikih. Ya. Termasuk sekali lagi, kebiasaan ulama fikih, fuqaha, mereka tidak akan membahas sesuatu yang tidak terjadi. Kalau sekarang tidak ada, bukan berarti tidak ada sebelumnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tsumma qala, yun'iduhunna lil khitabi. Kemudian Allah berfirman mensifati bidadari di surga, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. bahwasanya bidadari surga itu cantik jelitanya itu bagaikan keindahan batu yakut dan marjan. Bagaikan berlian mutiara permata yang sangat indah. Wa qala Mujahid wal Hasan wa Ibnu Zaid wa ghairuhum, berkata Mujahid Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Zaid dan yang lainnya dari ulama salaf, fi safa'il yaqut wa bayadil marjan, yaitu disifati bidadari itu seperti yakut dan marjan, yaitu beningnya kulitnya atau bercahayanya wajahnya itu seperti berlian dan putih kulitnya itu seperti mutiara-mutiara. Faja'alul marjan hahuna lu'lu, dan dijadikan marjan di sini maknanya lu'lu. Lu'lu itu mutiara putih. Ya, mutiara putih. Jadi cahayanya atau gemerlapan mereka itu seperti berlian-berlian yang gemerlapan, dan putih wajah mereka itu seperti mutiara-mutiara. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abi qala haddatsana Muhammad Ibnu Hatim qala haddatsana Abidah Ibnu Humaid عن عطاء بن سائب عن عمر بن ميمون الأوذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقيها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. Sesungguhnya wanita dari penduduk surga itu putih betisnya, itu bisa terlihat dari 70 lapis pakaian sutranya. Jadi sutranya itu sutra transparan 70 lapis, tapi saking transparan dan juga putihnya betisnya, itu terlihat. Sampai betis kemahannya juga kelihatan. Ya, ini adalah sifat mensifati pakaian daripada bidadari-bidadari surga. Mereka berpakaian 70 lapis sutra yang halus, yang transparan, dan bisa terlihat putih betisnya dan juga putih pahanya dari balik pakaian-pakaiannya tersebut. Wa dzalika anna Allah ta'ala yaqul, itulah firman Allah ta'ala, ka'annahunna al-yaqut wal marjan, mereka itu seperti berlian dan mutiara. Fa amal yaqut fa innahu hajarun law udkhilat fihi salakan thumma safaitahu la ra'aitahu min wara'ih. Sungguhnya batu yakut, yang dimaksud yakut di sini adalah sebuah batu yang kalaulah dimasukkannya ke dalam apapun, ya, engkau akan mendapati begitu beningnya, ya, begitu transparannya warna berlian tersebut sehingga akan tembus, ya, seperti dibalik sesuatu akan tembus pandang dan gemerlapan. Itu adalah berlian, ya. Saya sendiri belum pernah lihat berlian secara langsung, jadi mungkin yang pernah melihatnya bisa membayangkan. Dan yang di surga itu tentunya lebih dahsyat lagi, lebih indah lagi. Karena tidaklah nama-nama yang disebutkan di dalam surga yang bisa dipahami oleh penduduk dunia adalah untuk memberitahu saja. Dan hakikat yang di dalam surga itu lebih indah lagi. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abidah bin Humaid dan Abil Ahwas dari Abu bin Sa'id, dan diriwayatkan secara mauquf, dan ini lebih sahih kata Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala Al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Sulaiman qala akhbarana Yunus an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lir rajul min ahli jannah zaujatan min al-hulil a'in, bagi seorang laki-laki penduduk surga, dia akan mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari surga. Bagi laki-laki penduduk surga, nanti di dalam surga akan mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari. Ala kulli wahidatin sab'una hullah. masing-masing dari istri tersebut memakai 70 lapis pakaian sutra yang transparan, yuramu khusatiha fi wara'is thiyab, ya, bahkan kelihatan putih, ya, daripada kulitnya dari balik pakaian yang berlapis-lapis tadi. Ya, demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara bersendirian dari sisi ini. Waktu Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim hadis Ismail bin Ulayyah an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala, beliau mengatakan di dalam riwayat tersebut, imma tafakharu wa imma tadzakaru ar-rijalu akthar fil jannah min nisa. Ya, Imam Sirin kemudian mengatakan apakah ini bentuk bangga atau saling mengingatkan saja? Saya mau tanya, laki-laki itu di surga lebih banyak, apakah wanita yang paling banyak? Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, alam yaqul Abul Qasim, bukankah Abul Qasim mengatakan itu Rasulullah SAW, inna awalan sumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari laylatad badri wallati taliha ala adwa kawkabid durriin fis samaa. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka bagaikan purnama saat bulan purnama. Dan yang setelahnya itu rombongan berikutnya, cahaya mereka seperti bintang yang paling terang di langit. Kulimri ingin zaujatan isnatan yuramu khustatihima miwara'il lahni wa mafil jannai a'azad. Bagi setiap laki-laki di surga itu akan mendapatkan dua istri. Jadi istri minimal dua. Yang mereka berpakaian 70 lapis sutra transparan sampai kelihatan putih betis dan pahanya dari balik pakaian tersebut. Wa ma fil jannati a'zab, dan tidak ada di dalam surga itu a'zab, yang jomblo itu enggak ada. Jadi jomblo duda enggak ada di surga. Semuanya itu pasti akan dapat pasangan. Walaupun dia meninggal dalam keadaan bujang, dalam keadaan duda, ya, tapi jangan khawatir, di surga nanti akan dikawinkan dengan, akan dinikahkan dengan wanita-wanita penduduk surga, dan akan dinikahkan mendapatkan bidadari-bidadari surga. Ya, jadi gak usah khawatir. Tetapi, bukan berarti putus asa yang belum menikah, wah saya nikahnya di surga saja. Bukan begitu maksudnya. Justru kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Lau baqiya min umri yawma la tazawwajtu wa inni karihtu an alqallah wa ana a'zab." Kalaulah umurku tinggal 2 hari, misalkan penyakitan, ya, kanker misalkan, umurnya 2 hari difonis. Apa yang dilakukan oleh sahabat Anas? Kalaulah umurku tinggal 2 hari, aku tahu umurku tinggal 2 hari, sungguh aku akan gunakan 2 hari tersebut untuk menikah. Wa inni karihtu an alqallah wa ana azab, karena aku tidak suka kalau bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan aku masih azab, masih duda, masih bujang, masih jomblo. Kenapa? Seorang yang belum atau tidak punya istri, agamanya itu kurang. Kesempurnaan agamanya itu kurang. Karena menikah itu separuh agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, idza tazawwaja al-'abdu faqad 'ana Allah 'ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri al-baqi. Kalau seorang hamba itu menikah, maka Allah tolong dia untuk mendapatkan separuh agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang berikutnya. Ya. Maka demikian. Adapun hukumnya apakah wajib apakah sunnah tergantung orangnya. Ya, kalau orangnya sudah tingkatnya bahaya, kalau enggak nikah wajib menikah. Kalau biasa-biasa saja, sunnah menikah. Kalau enggak mampu sama sekali, mohon maaf, ya, maka makruh menikah. Ya, tergantung keadaan dia. Ya. Tetapi secara asal, ya, afdalnya adalah meninggal dalam keadaan punya pasangan. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan itu ada 2 pilihan. Dia menikah, itu afdal. Dan dia tidak menikah dalam keadaan menjaga kehormatan dan menjaga anak-anaknya, itu juga afdal. Sebagaimana dibawakan riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ada bab sendiri di situ, keutamaan wanita menjanda, ya, untuk mengurusi anaknya ya, dan tetap menjaga kehormatannya. Itu juga afdol. Jadi kalau wanita pilihannya dua, mau nikah lagi ya afdol, kalau enggak nikah lagi yang penting jaga kehormatan dan ngurusi anaknya, itu juga afdol. Bahkan itu jihadnya seorang wanita. Ya. Inilah keadaan istri-istrinya Rasul. Ketika Rasulullah meninggal, maka istri-istrinya Rasul tidak ada yang menikah lagi dan tidak boleh menikah lagi sampai meninggal dunia. Demikian. Kalau wanita keadaannya seperti itu, kalau laki-laki tadi yang sudah kita jelaskan, afdolnya menikah. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hammam bin Munabih dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Abu Nadhr qala haddatsana Muhammad bin Talha an Humayd an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ghudwatun fi sabilillahi aw rahatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh ya, waktu pagi ya, satu pagi yang dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah atau satu sore yang dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, seorang yang berjihad, seorang yang jaga di perbatasan negeri, seorang yang berjaga di pos keamanan, dan termasuk orang yang menuntut ilmu, ya, dan termasuk fisabilillah juga adalah orang yang mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya, kebutuhan keluarganya, maka satu pagi yang dia lalui berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu sore yang dia gunakan berjuang di jalan Allah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka beruntunglah orang yang mereka dalam kategori mujahid fi sabilillah. Baik mujahid dalam arti dia seorang yang berjihad fi sabilillah dalam bentuk berperang, membela agama dan harta nyawanya, negaranya, atau menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, menjaga keamanan negeri kaum muslimin, itu juga mujahid fisabilillah. Termasuk mujahid fisabilillah adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah al-mujahid fisabilillah. Maka beruntunglah, maka sungguh waktu pagi yang dia lalui dalam perjuangan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, maka beruntunglah. Ya, yang penting jihadnya benar sesuai dengan syariat. Ya. Bukan orang-orang yang teriak jihad, tapi nggak tahu tentang hukum jihad dan sama sekali tidak sah. Ya, hati-hati. Kemudian, wa bin Qaus ahadin au madi'i au sawil jannah khayna dunya wa fiha. Kalau dia punya tempat di surga ataupun sekarang pan itu lebih daripada seandainya. Ya, tertempat di surga lebih baik dari dunia dan seandainya. Walaulah atiatun minisai anna ilal arudi, kalaulah seorang dari penduduk surga mereka memandang ke bumi mengintimi mana abayna rihan wa taab abayna ma abayna huma. Allah wanita surga itu ketika ke bumi, tunggu di antara langit dan bumi itu akan berbau harum wangi, terus akan wangi apa yang di antara langit dan bumi. Ya, bahkan red light akan berjalan ya antara langit dan bumi. Wow. Walaiha ala ra'siha minad dunya wa ma sungguh belahan ada di rambut taburga itu lebih baik dari daripada dunya izin hadis Bukhari hadis Abi Ishaq an Humayd an Anas nahwi ya. Jadi pun Nabi dalam ini Rasulullah Alaihi Wasallam berikan kepada kita bagaimana mulianya berjalan Allah dan mulia pula orang yang berjalan sesempit apapun, sekecil apapun posisi dia, tapi sudah lebih baik daripada isinya. Kalau seorang bidadari itu mengintip dia, akan penuh wangi, ya bau yang sangat wangi anda langit dan bumi. Wa qala Allah Ta'ala jazal ihsani illa al-ihsan. Dan Allah berfirman ayat yang kedua dari Rahman. Hal za'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan aiza man ahsana al-'amal fi dunya ilaihi bil akhirah. Yaitu tidak siapa yang berbuat baik amal saleh ketika di dunia kecuali dia akan mendapat kebaikan di akhirat. Maqala subhanallah dalam surat Yunus ayat 26 lidina ahsul husna wa ziyad. Bagi orang buat baik di dunia dia akan mendapatkan asma dan mendapatkan man. Ya, Ibnu Katsir menerangkan tafsirnya surat Yunus ayat 26 husna al-jannah. Dari bawakan riwayat dari Rasulullah SAW menelangsung ayat ini. Surat ayat 26. Yaitu bagi yang berbuat baik di puncak kebaikan. Yaitu al-jannah. Dan tambahan. Apa itu tambahan? Di akhir pada dan surga. Ada Allah fil. Nah. Nanti di surga. Ini kenikmatan. Kenikmat. Nanti juga itu. Wa qala al-Baghawi berkata Al-Ibnu Mas'ud al-Baghawi hadatsana asy-Syu'bi hadatsa Abu Ishaq al-Marani tu jawi qala hadatsa Ishaq ibn qala hadatsa Yusuf ibn Abi al-Husayn dan Ali imala sallallahu alaihi wasallam ul dari Anas bin Malik katanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihsan illa al tidakkan dari ikan kecuali dapatkan ikan wa qala hal tadur qala rabbukum apakah kau apa yang firman Allah Rasulullah Allah dan Rasulnya lah mengetahui Rasulullah SAW yaqul hal umat an'amtu tidak ada bala orang yang telah nikmat jadi bala orang yang mentauhidkan Allah yang mengesahkan Allah dalam ibadah yang menjauhi kesyirikan tidak ada balasan kecuali adalah surga. Jadi hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah kecuali surga. Ini keutamaan kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas, mengharapkan wajahnya, ridha-Nya, rahmat-Nya, jannah-Nya, pahalanya. Ya. Karena tidak ada balasan lain kecuali kebaikan lagi, yaitu surga wa ru'yatullah fil jannat wala makana fi alladhi dzakara ni'ama wala makana fi alladhi dzakara ni'ama 'azimatin la yuqawimuha 'amalan bal mujarrad tafaddul wa imtinan qala ba'da dhalik kullihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan yang sangat besar, yang kenikmatan yang sangat besar ini tidak bisa disamakan dengan amalan-amalan kita. Ya. Artinya kita beramal soleh, balasan dari Allah itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehingga kalau mau impas-impasan ya tidak seimbang. Ya. Amal soleh kita seberapa, tapi pahalanya sangat luar biasa. Maka, bal mujarradu tahadzulin wa imtinan. Bahkan ini adalah murni anugerah Allah, murni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka kenikmatan Rabbu yang mana yang kalian dustakan? Wa mimma yata'allaqu biqoulihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan ini juga terkait dengan firman Allah Ta'ala pada ayat yang sebelumnya, yaitu wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baghawi, dari hadis Abi Nadhr, Hashim Ibn Al-Qasim, An Abi Uqailah Tsaqafi, dari Abi Farwah, Yazid bin Sinan Ar-Rahawi, dari Bukair bin Fairuz, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'atallahi ghaliyah. Maka barang siapa yang dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sungguh telah beruntung. Barang siapa yang beruntung, maka dia telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Dan ketahuilah, sesungguhnya harga yang harus dibayar itu sangat mahal. Harga yang harus dibayar itu sangat mahal untuk mendapatkan surga. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan gharibun la na'rifu illa min hadis Abi Nadhr. Wa rawal Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi min hadis Ali bin Hujr an Isma'il bin Ja'far an Muhammad bin Abi Harmalah maula Huwait bin Adi Al-Uzza an Atha' bin Yasar an Abi Darda annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu 'ala al-minbari wa huwa yaqul. Rasulullah mengisahkan di atas mimbar dan menyampaikan firman Allah Ta'ala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Rasulullah mengucapkan, dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga. Fakultu, maka kata Abu Darda, wa in zana wa in faraka ya Rasulullah, apakah walaupun dia berzina ataupun dia mencuri wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian menjawab dengan ayat yang sama, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya. Faqala tsaniya, maka Abu Darda berkata lagi untuk kedua kalinya, wa in zana wa in faraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri wahai Rasulullah, tetapi Rasulullah menjawab dengan ayat yang sama, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Faqultu tsalitsata, maka aku berkata untuk ketiga kalinya, wa in zana wa in faraka ya Rasulullah, walaupun dia berzina pun ataupun mencuri wahai Rasulullah. Faqala wa in rahima anfu Abi Darda, walaupun celaka hidungnya Abu Darda. Artinya Rasulullah tidak mengatakan na'am, khawatir orang nanti meremehkan dosa zina dan mencuri. Tetapi di sini ya, ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah tidak menjawab, artinya memang demikian. Seorang yang beriman, ya, walaupun pernah melakukan dosa-dosa besar, dan tetapi keimanan masih tersimpan dalam hatinya, ya, maka dia masih ada kemungkinan untuk bisa masuk surga dan mendapatkan dua surga. Maka kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus yakin itu. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah Maha Pengampun. Yang penting tugas kita adalah bertobat, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tugas kita. Karena ya, yang namanya manusia bisa saja berbuat dosa, berbuat salah, ya, tetapi Allah masih menunggu obatnya kita. Dan dari hadis ini pula bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sampai keluar dari Islam. Ya, pelaku dosa besar, ya zina mencuri kan dosa besar. Tapi kalau dia melakukannya, itu tidak sampai kafir, tidak sampai murtad. Sehingga tidak ada dalam pembahasan kitab Rijah, dalam kitab-kitab fikih, ya tidak ada ulama yang memasukkan bahwasanya zina ataupun mencuri itu sampai menyebabkan murtad. Kecuali kalau dia menghalalkannya, itu beda urusan. Ya, itu beda pembahasan. Ya, dan pembahasan zina dan mencuri itu masuknya di, ya, di had, ya, di tabul had atau di jinayat. Ya, demikian ikhwan fi din jazakumullah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala pada ayat berikutnya 62, wa min dunihima jannatan. Dan di bawah surga tersebut masih ada surga lagi. Ya, di bawah surga tersebut masih ada dua surga lagi. Labi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Ya. Kata Imam Nukasi rahimahullah, hatanil jannatan dunal lataini qablahuma fil martabati wal fadilati wal manzilati bi nasil Qur'an. Dua surga ini itu bukan dua surga yang disebutkan sebelumnya, yang waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, itu ada dua surga. Ini kan berarti surga, ya, dua surga disebut. Ya, kemarin telah diterangkan dua surga ini adalah jannah min zahab wa jannah min fiddah, yaitu surga dari emas dan surga dari perak, perhiasannya emas semua, yang satunya perhiasannya perak semuanya. Ya. Dan bagi penduduk surga itu kemarin sebelumnya juga sudah diterangkan, manusia itu pada hari kiamat terbagi tiga. Yang pertama apa? Mukarrabin. Yang kedua ashabil yamin, kemudian ashabis shimal. Ya, yang penduduk surga adalah mukarrabin dan juga ashabul yamin. Ya. Maka di sini telah disebutkan ada dua surga, ya, jannah min zahab wa jannah min fiddah. Disebutkan lagi di bawah itu masih ada surga lagi. Ya. Maka dua surga ini bukan surga yang sebelumnya. Dari sisi tingkatan keutamaan atau kedudukan berdasarkan, ya, dalil dari Al-Qur'an. Wa min dunihima jannatan. Wa qad taqaddam fil hadits la lewa dalam hadits jannatan min zahab aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga, satu surga dari emas, bejananya emas dan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya adalah emas. Satu surga adalah perak, bejananya dan seluruh perhiasannya adalah perak. Wal awwaliya lil muqarrabin. Dua surga yang tadi emas dan perak ini bagi al-muqarrabin. Ya, bagi orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhirayan, dan yang kedua terakhir yaitu wa min dunihi mal jannatan, itu li ashabil yamin, bagi ashabil yamin, golongan kanan. Ya. Ini secara umum. Adapun tingkatan surga, innalil jannah mi'adarajah dalam Riwayat Bukhari. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan masing-masing satu derajat ada 100 derajat lagi. Antara satu derajat itu kama bainas sama'i wal ardh, seperti langit dan bumi jaraknya. Berarti pun sangat besar dan luar biasa surga tersebut. Ya. Wa qala Abu Musa jannatan min dhahab lil muqarrabin wa jannatan min fiddatin li ashabil yamin. Adapun pendapat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dua surga dari emas itu bagi kelompok mukarrabin yang dekat dengan Allah. Wa jannatan min fiddah, dua surga dari perak li ashabil yamin, bagi golongan kanan. Jadi kalau yang pertama itu menafsirkan surga emas perak itu mukarrabin, kemudian dua surga yang di bawah itu tidak diterangkan dari apa, itu bagi ashabil yamin. Tapi kata sahabat Abu Musa, ya, bahkan dua surga itu yang terbuat dari emas, itu lil muqarrabin, kemudian dua surga yang di bawahnya itu terbuat dari perak, itu li ashabil yamin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa min dunihima jannatan ay min dunihima fid darj, yaitu di bawah, ya, dari sisi tingkatan. Ya, dari sisi tingkatan. Karena surga itu disifati 'aliyah, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Beda kalau neraka. Neraka itu disifati dengan asfala safilin, yang paling rendah. Fisi jin, yang paling sempit. Ya, kata Ibnu Katsir ketika menerangkan, kullu ma'ala wa irtafa'a, wa kullu ma'asfala tadayaqa. Seluruh yang meninggi itu meluas, seluruh yang ke bawah itu mengerucut. Ya, itu kaidahnya demikian, kata Ibnu Katsir. Sehingga karena surga itu tinggi, maka dia meluas, semakin luas. Adapun neraka karena di bawah, itu semakin mengerucut, semakin sempit. Makanya dikatakan asfala safilin fi sijjin. Sijjin itu adalah tempat yang dayyid, yang sempit. Ya, makanya penjara disebut sijjin. Disebut sijjin karena sempit tempatnya. Wa qala Ibnu Zaid wa min dunihima fil fadl, yaitu dari sisi keutamaan di bawah dua surga sebelumnya. Wa dalilu ala syarafil awwali ulayain ala al ukhrayain wujuhun. Dalil kemuliaan dua yang pertama atas yang dua yang terakhir itu dari berbagai sisi. Ahaduha, salah satunya, annahu na'at al-awwalina qabla hataini, bahwasanya Allah mensifati ya golongan-golongan yang pertama atau ulayain, bisa dua surga yang pertama, sebelum dua surga yang di bawahnya. Wa taqaddumu yadullu 'ala al-i'tina, dan mendahulukan sesuatu menunjukkan perhatian yang lebih serius. Allah menyebutkan dua surga dulu, ilal muqarrabin, baru dua surga yang di bawahnya. Ketika disebut dua surga yang pertama, ini menunjukkan lebih perhatian dan lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia. Baru disebutkan wa min dunihima jannatan. Ya, selain daripada dua surga tadi, ada dua surga lagi yang di bawahnya. Wa hadza zahirun fi syarafi taqaddumi wa 'uluwihi 'ala tsani. Ini menunjukkan sangat jelas mulianya yang disebut pertama dan tingginya yang pertama atas yang kedua. Wa qala hunak dawata afnan. Pada surga yang dua surga yang sebelumnya yang kemarin kita terangkan, itu Allah sifati dawata afnan. Pohonnya itu banyak cabang-cabang yang sangat rindang, buahnya banyak, bahkan ketika kita menginginkan buah, buah itu datang sendiri. Wahyal aghfan awil fununu fil malat, yaitu ya berbagai macam cabang dan macam-macam kelezatan-kelezatan. Jadi surga yang tingkatannya tertinggi, kelezatannya lebih lezat, nikmatnya lebih nikmat, ya. Wa qala hahuna mudhammatan. Dan juga Allah berfirman mensifati surga yang di bawahnya itu mudhammatan ay saudawan min syiddatir rayyi mil ma, yaitu berwarna hitam karena air yang mengalir begitu deras dan dalam. Ya, kalau disifati sifat yang surga sebelumnya, disifati apa? Airnya itu, masih ingat kemarin? Airnya itu mengalir satu dari mata air apa namanya kemarin terang kan? Ingat? Satu apa? Mata air tasnim dan salasabil. Ya, itu dua surga. Jadi kan kemarin diterangkan ada pohon surga, kemudian dilewati dua aliran mata air, satunya salsabil, satunya tasnim, yang disifati bahwasanya kerikil-kerikilnya itu mutiara, aromanya mistik. Ada yang menafsirkan satunya aliran segar, air segar, satunya aliran khamr. Ya, tapi bukan seperti khamr dunia. Tapi dalam dua surga yang di bawahnya itu disifati dengan mudhammatan, yaitu warnanya pekat karena saking derasnya air tersebut. Ya. Qala Ibnu Abbas bi qalihi mudhammatan qad wajada min al-khadrati min syiddati ar-rayyi min al-ma, yaitu warnanya itu semakin pekat kehijau-hijauan. Ya, saking segarnya. Saking segarnya. Kalau surga yang di atas tadi, warnanya itu masih jernih. Ya, bayangannya begini saja. Kalau mata air itu masih di gunung, itu masih jernih. Kalau sudah agak ke bawah, maka agak pekat. Agak pekat. Cuma pekatnya di surga bukan butek kayak sekarang. Bukan butek seperti kali-kali di sini, bukan. Tapi pekatnya itu pekat kehijauan, bukan hijau lumut, tetapi hijau kesegaran. Ya, hijau yang mengandung segarnya ya air surga tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashhad qala haddatsana Ibnu Hudayl qala haddatsana Atha ibn Sa'id an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mudhammatan qala hadrawan, yaitu warnanya kehijau-hijauan, pekat kehijauan. Rawa an Abi Ayyub al-Ansari wa Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Abi Aufa wa Ikrimah wa Zaid bin Jubair wa Mujahid bi ihda riwayat wa Atha wa Adiyah al-Aufi wal Hasan al-Basri wa Yahya bin Rafi wa Sufyan al-Tsauri. Demikian yang menafsirkan seperti tadi nama-nama yang tadi kita sebutkan, yaitu mudhammatan adalah khadrawan, kehijau-hijauan, bukan kehijauan lumut tapi kehijauan karena segarnya air tersebut. Ya. Kalau yang pertama itu airnya bening, gemerlapan seperti mutiara. Nanti setelah ke bawah menjadi agak gelap. Tapi gelapnya tersebut gelap segar. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, berkata Muhammad bin Ka'ab, mudhammatan ay mumtali'atan min al-khadrah, yaitu penuh dengan hijaunya daun-daun surga. Jadi hijaunya air tersebut karena terjatuhan daun-daun surga. Ya, karena bening maka dia akan mengikuti warna apa? Warna benda. Ya, seperti yang didefinisikan oleh sebagian ulama ketika mendefinisikan air, yaitu sailan jaroyan yatalawwanu bilauni ghairih. Kata Sun'ani dalam Subulus Salam ketika mendefinisikan air, sailan jaroyan yatalawwanu bilauni ghairihi, yaitu cairan yang bening mengalir dan berwarna menyesuaikan dengan warna yang lainnya. Itu air. Ya. Walaupun kalau zaman sekarang yang seperti itu banyak. Ya. Tetapi definisi Sun'ani demikian. Artinya yang namanya air itu ketika dia jernih, dia akan mengikuti warna yang lainnya. Warna dasar yang lainnya. Qala Qatada, berkata Qatada, khadrawan min ar-rayyi na'imatan wa la syakka fi nidaratil ahsan 'ala al-ashjaril mustabikah ba'daha fi ba'dhin. Jadi hijaunya air tersebut itu sungguh sangat segar dan nikmat. Tidak diragukan lagi kehijauan warna tadi itu disebabkan oleh daun-daun ranting-ranting pohon surga yang jatuh di mata air tadi atau sungai tadi. Ya, sungai-sungai surga. Wa qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman, fihima aynani tajri, di dalam surga itu ada dua mata air yang mengalir. Wa qala hahuna, dan juga Allah berfirman di sini, naddahatan ay fayyadatan, aljara aqwa minan nadh. Naddahatan fayyadatan, yaitu mengalir. Jadi kalau surga yang di atas itu mengalirnya deras, kalau surga yang di bawah sungainya mengalirnya mengalir tenang. Ya seperti itu bayangan sungai. Sungai kalau di gunung itu kan deras sekali. Tapi kalau sungai sudah di dataran rendah, maka ngalir tapi agak tenang. Itu gambaran di dalam Al-Quran, subhanallah. Dan tentunya mungkin kalau antum belum tergambar memang yang namanya surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at la yaqtur 'ala qalbin bashar. Yang namanya surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati. Jadi kalau kita gak ada bayangannya wajar, memang belum pernah terlihat, belum pernah terbesit oleh hati seorang pun. Tapi ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran mencerminkan keindahan surga dengan keindahan apa yang ada di dunia ini, tetapi dilipat gandakan. Itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan surga itu ya jauh-jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan kenikmatan dunia. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, silakan dikumandangkan azan, nanti kita lanjut sebentar. Fadhal barakallahu fiik. Khana fi jinazakumullah, kita lanjutkan. Masih membandingkan antara dua surga. Ya, dua surga yang pertama dan dua surga yang berikutnya yang di bawahnya. Wa qala hunaka, Allah berfirman mengenai dua surga yang di atas, fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam dua surga yang atas itu memiliki berbagai macam buah-buahan yang berpatangan. Wa qala huna, dan pada surga yang berikutnya yang di bawahnya Allah berfirman fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan, ya, ada pohon kurma dan ada buah lima. Walashakka anna al-awla a'am wa aktsaru fil afrad wa at-tanwi'i wa 'ala fakihatin. Tidak diragukan lagi, surga yang pertama disebutkan itu lebih umum, lebih banyak macamnya, beraneka ragamnya dalam buah-buahan. Wahia nakiratun fi siyakil isbat, dan itu kalimat nakirah pada kalimat penetapan la ta'um, tidak memberikan faedah umum, tapi khusus, yaitu pada surga yang tinggi itu buahnya lebih banyak, kenikmatannya lebih banyak. Walihada fassara qawlahu wa nakhlu wa rumman min babi afil khasi alal ani. Oleh karena itu ditafsirkan pada firman wa nakhlu wa rumman ini pada bab atof khusus atas umum. Itu penyertaan pengikutan yang khusus atas umum. Kama qarar al-Bukhari sebagaimana dikatakan oleh Bukhari. Wa inna ma'afatin nakhla wa rummana di zikri li syarafihima ala khairihima. Dan di sini disebutkan secara khusus buah kurma dan buah delima, karena buah kurma dan delima adalah buah yang paling, istilahnya paling bagus, paling mulia dibandingkan buah-buah yang lain. Dari sisi gizi manfaat, buah kurma dan rumman itu melebihi yang lainnya. Wa qala Abdul Ibn Humaid, berkata Abdul Ibn Humaid, hajjathana Yahya Ibn Abdul Hamid, قال حدثنا حسين بن عمر بن عمر قال حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. Datang beberapa orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati fakihatun, apakah di surga ada buah-buahan? Qala na'am, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, di dalamnya ada buah, beraneka buah-buahan, ada kurma dan ada rumman. Qalu, mereka mengatakan, fa yaquluna kama yaquluna fi dunya, apakah mereka akan memakannya sebagaimana makan di dunia? Qala na'am, ada'am. Na'am, iya. Dan itu akan berlipat-lipat. Rasanya lebih nikmat dan jumlahnya lebih banyak. Qalu, fa yaqdunal hawaij, kalau begitu nanti mereka bisa buang hajat. Qala, maka Rasulullah bersabda, la, tidak. Walakinnahum ya'rikuna wa yarshahuna fa yadhhabu Allahu ma fi butunihim min adza. Akan tetapi mereka hanya keluar keringat. Setelah selesai keluar keringat, isi perut mereka akan kosong lagi. Ya, jadi mereka makan, yang namanya di dunia kalau orang makan nanti akan ada yang keluar dari kotoran. Tapi di surga makan banyak, keluarnya keringat. Tidak keluar kotoran, keluarnya keringat, dan keringatnya pun wanginya seperti minyak misik. Ya. Maka ini adalah penduduk surga, keadaannya demikian. Jika makan sebanyak apapun, keluarnya itu minyak wangi mistik dari keringat-keringat mereka. Dan perut mereka akan bersih. Ya, subhanallah. Ya. Dan Allah maha berkuasa, Allah maha menciptakan segala sesuatu. Wa qala ibn Abi Hatim, haddathana Abi, qala haddathana al-Fadl ibn Dikkin, qala haddathana Sufyan, qala haddathana Hammad, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم ومنها حللهم وقربهم ذهب أحمر وجذورهم زمرة أخضر. Apa pohon kurma yang ada dalam surga, di mana si'afnya, si'af itu kalau tahu pohon kelapa, kelapa itu sebelum memunculkan daunnya itu kayak sama-sama ada lembaran gitu. Kurma juga seperti itu. Jadi ketika pohon kurma mau mengeluarkan daunnya, itu ada semacam lembaran-lembaran. Maka lembaran-lembaran itu adalah kiswahnya ahli jannah. Kain-kainnya penduduk surga. Minha maq'atatuhum wa minha hulaluhum wa karbuha zahabu ahmar. Di situ dari itu pula, ya, dari bahan-bahan kurma surga itu pula, itu ada perhiasan-perhiasan mereka yang terbuat dari emas merah, ya, wa judu'uha zamratu akhbar, dan judu'nya, judu' itu tandan, tandannya itu seperti zamrut akhbar, buah zamrut yang hijau, ya, buah zamrut yang hijau. Pernah lihat tandanya kurma itu kan masih hijau sampai nanti menguning, maka itu warnanya antara emas merah dan zamrud hijau. Wa samaruha ahla minal ajali, dan buahnya itu lebih manis dibandingkan madu. Wa alyanu minal zabad, dan lebih lembut dibandingkan zabadi, dibandingkan apa namanya itu susu yang di apa yogurt apa yogurt apa apa tuh namanya susu yang di apa namanya di fermentasi apa namanya itu keju apa yogurt ya antara itulah zabadi ya. Kalau zabadi orang Saudi biasanya ya yang yogurt yang nggak ada rasanya rasa susu begitu. Kalau mau buka puasa makanya zabadi itu ya, zabadi sama kurma dimakan ya. Kalau biasa ya enak, kalau nggak biasa ya itu ya tinggal dibiasakan saja ya, biasakan saja. Walaysa lahu ajmun, dan di surga itu nggak ada ajam. Ajam itu non Arab ya, kalau Arab itu Arab, kalau non Arab itu ajam. Di surga itu nggak ada orang ajam, semuanya wajahnya Arab semua, bahasanya juga Arab. Jadi nanti kalau saya masuk surga, berubah wajahnya Arab. Bahasanya juga Arab. Jadi gak usah khawatir ya. Walaupun belum Arab nanti di surga jadi Arab. Bahasanya Arab semua. Kenapa? Karena di surga itu nanti rupa kita itu sesuai dengan rupa bentuknya Nabi Adam. Ya. Jadi kalau mau ditanya manusia yang fisiknya paling sempurna siapa? Nabi Adam. Yang persis dengan Nabi Adam siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Yusuf separohnya. Dan nanti di surga itu manusia itu ukuran tubuhnya itu seperti Nabi Adam. 60 hasta. 60 hasta itu berarti sekitar 30 sekian meter. Usianya adalah syababun kahul. Syabab kahul itu 33 tahun. Amrod, tapi enggak ada jenggotnya. Kalau di dunia kita ada jenggotnya, ya ada kumisnya, nanti di surga jenggot kumisnya hilang. Ya. Itu demikian, umur 33 tahun. Ya, umur 33 tahun, syabab kahul itu 33 tahun, amrod itu kumis jenggotnya hilang di surga. Ya. Itu demikian. Ya gimana gambarannya? Ya nanti kalau sudah masuk surga paham. Makanya kita lomba-lomba saja masuk surga. Nanti akan merasakan betapa nikmatnya surga tersebut. Kalau sekarang, ya karena kita bercerita apa yang belum kita lihat. Jadi kadang cuma tekstual saja yang kita sampaikan. Mau menggambarkan, orang sayangnya juga belum lihat. Beda kalau yang menggambarkan Rasul. Itu sudah pernah lihat surga, sudah masuk surga. Ya, jadi ketika menggambarkan, ya begitu meyakinkan. Kalau kita ya sekedar baca dari riwayat-riwayat beliau. Di walaysa lahu ajam, di surga tidak ada yang ajam. Ya wajahnya wajah Nabi Adam semuanya. Dalam riwayat Abdul Razzaq Tsanani, khairatun fil akhlaq hisanun fil wujuh. Yaitu akhlaknya baik-baik dan wajahnya ganteng-ganteng bagus-bagus. Ya, akhlaknya baik-baik, wajahnya ganteng-ganteng bagus-bagus. Itu adalah gambaran penghuni-penghuni surga. Hajjasana Abi qala hajjasana Musa ibnu Ismail qala hajjasana Ahmad huwa ibnu Salamah an Abi Harun an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda narzartu ila al-jannah fa ida rumanata min rumaniha kal ba'ir al-muqattab. Aku pernah masuk surga dan aku melihat di dalam surga itu rumannya, buah-buah daripada delimanya itu seperti kalba'ir muqattab, yaitu seperti onta-onta yang besar. Buahnya besar-besar. Ya. Tetapi kenapa buahnya besar? Karena manusia ukurannya gede ke saat itu. Ukurannya dia kan 60 hasta, 30 sekian meter. Jadi kalau buahnya seukuran onta, ya enteng seperti itu. Wong tingginya 30 sekian meter. Kalau buahnya cuma 1 meter, 2 meter ya berarti seperti apa? Seperti ukuran buah kelapa dibandingkan kita. Kan begitu kan? Seperti kita berdiri, buah kelapa, nah itu unta segitu. Ya. Karena manusia itu dulu ukurannya besar, famazala yang kusuh hatal ana, tetapi senantiasa semakin kecil sampai sekarang ini. Ya. Jadi dulu Nabi Adam itu ukurannya besar, sangat besar, 60 hasta. Kemudian ukuran keturunannya itu mengerucut, mengecil, mengecil, mengecil. Sampai ukuran kita inilah, di bawah 2 meter. Ya, kalau kita bayangkan 60 hasta kan sekitar 30 sekian meter. Kita nggak sampai 2 meter, berarti kan tinggi sekali. Ya, sangat besar. Dan demikianlah, ya, qonafinazakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan kalau ingin membaca buku tentang surga itu sangat banyak, tapi yang paling bagus itu kitab yang berjudul Hajil Arwah ila Biladil Afrah. Hajil Arwah ila Biladil Afrah, karya daripada Ibnul Qayyim. Terjemahannya banyak, cari aja di internet banyaklah. Hajil Arwah ila Biladil Afrah itu banyak. Itu cerita tentang surga berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan riwayat-riwayat dari sahabat sangat banyak, lengkap. Ya, itu dibaca untuk menghibur lelahnya kita di dunia. Kadang di dunia lagi capek-capeknya kita baca tentang surga kan nikmat. Membaca tentang bidadari kan nikmat. Ya. Ya, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min al-muqarrabin wa ashabil yamin. وجعل من عبادك الصالحين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.